Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca Syekh Masail Jahiliyah. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari dua masalah, masalah 42 dan 43. Ya, kita lanjutkan masalah berikutnya. Qala al-i'tidaru an kufrihim bi anna Allah qaddarahu alaihim. Ya, al-i'tidaru an kufrihim, yakni merasa ma'zur. Mereka merasa ma'zur, tidak bersalah terhadap kekufuran mereka. Bi anna Allah qaddarahu alaihim, karena beranggapan bahwa Allah telah menakdirkan atas mereka, merasa tidak bersalah terhadap kekafirannya karena beranggapan bahwa Allah telah menakdirkan kekufuran itu atas mereka, yakni berhujjah atas takdir, atau berhujjah dengan takdir, berhujjah dengan takdir dalam melakukan maksiat. Ini merupakan salah satu tafsir dari dua tafsir ulama tentang makna lau sya'allahu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Makna yang pertama menafikan takdir, makna yang kedua berhujjah dengan takdir dalam melakukan maksiat. Qala al-mas'alatu rabi'atu wal arba'un, mas'alah 42, al-ihtijaju 'ala Allah bihi, yakni bil qadar, dhamir ha' kembali kepada qadar. Berhujjah kepada Allah dengan takdir. Al-ihtijaju 'ala Allah subhanahu wa ta'ala bil qadar wa annahum ma'dzuruna fi kufrihim, dan mereka mengatakan bahwa mereka ma'zur, mendapatkan udur dalam kekufuran mereka dan maksiat-maksiat mereka. Ma'asihim. Mengapa? Karena Allah pada dzalika alaihim, karena Allah telah menakdirkan itu atas mereka. Wallahu jalla wa ala ma taraka lahum hujjah, dan Allah tidak meninggalkan untuk mereka hujjah, bal innahum a'tahum al-ikhtiar, bahkan Allah memberikan mereka pilihan. Wa atahumul qudrah, dan juga Allah memberikan kepada mereka qudrah, kemampuan ya untuk berbuat, memberikan pilihan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Wa atahumul masyi'ah, dan Allah memberikan kepada mereka kehendak. Jadi ada qudrah dan ada masyi'ah. Wa bayyana lahum tariqal khair, dan Allah telah menjelaskan kepada mereka jalan kebaikan. Wa bayyana lahum tariqal syarr, dan juga telah menjelaskan kepada mereka jalan kejelekan. Fa atahum imkaniyatin, dan Allah memberikan kepada mereka kemampuan-kemampuan, yastati'una biha, yang dengannya mereka mampu, an yaf'alu, melakukan, au yatruku, atau meninggalkan. Jadi semuanya ada ya. Nah, fasilitas-fasilitas itu semua ada, potensi-potensi itu semua ada. Walaysu majburi walaysu mujbarin, dan mereka tidak mujbar, terpaksa. Ala ma yaf'alun, atas apa yang mereka lakukan. Wa aidan Allahu bayyana annahu la yardha li ibadihi al-kufr, dan juga Allah telah menjelaskan bahwa Allah tidak meridhai untuk hamba-hambanya kekufuran. Qala ta'ala wa la yardha li ibadihi al-kufr, dalam surat Az-Zumar ayat 7. Wa in kana qaddarahu wa sya'ahu, walaupun Allah yang menakdirkannya dan menghendakinya. Walaysa min lazimil qadari ar-ridha, ungkapan ini kemarin sudah kita lewati juga ya. Nah, bukan termasuk kelaziman takdir adalah keridhaan Allah. Ya, Allah bisa saja menakdirkan sesuatu yang Allah tidak ridhoi, yang Allah tidak sukai. Kemarin kita sudah contohkan iblis, ya kan? Fallahu yuqaddirul kufra wa huwa yubghidhu. Allah menakdirkan kekufuran sedangkan Allah membencinya. Tujuannya min ajli an yatamayyazan nasu ba'dhum min ba'dhin, agar manusia itu menjadi jelas satu sama lain, menjadi jelas sebagian di antara sebagian yang lain. Ya, maksudnya wa yatamayyazu shadiqu minal kadhib, agar menjadi jelas yang jujur dari yang dusta. Siapa yang jujur keimanannya, siapa yang dusta keimanannya. Wa yatabayyanal mu'minu minal kafir, dan agar menjadi jelas orang mukmin dari orang kafir. Wa yatabayyanal munafiqu minal mu'minis sahih, dan agar menjadi jelas orang munafik dari mukmin yang benar keimanannya. Itu tujuannya. Allah qaddara hadhil umur al-makruha, maka Allah menakdirkan perkara-perkara yang dibenci ini li hikmatin minhu subhanahu, disebabkan hikmah, ya, adanya hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada hikmah, istilahnya maksudatun li ghairiha. Jadi iradah Allah ada dua, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah itu mahbubah, mesti dicintai oleh Allah azza wa jalla. Adapun iradah kauniyah terkadang maksudatun li ghairiha. Jika iradah syar'iyah maksudatun li dzatiha, iradah kauniyah maksudatun li ghairiha. Nah, ada maksud yang lain yang diinginkan dari Allah menakdirkan itu, seperti Allah menakdirkan kekufuran, Allah menakdirkan iblis dan bala tentaranya dan seterusnya. Ada maksud yang lain yang diinginkan di balik itu. Sama seperti kita minum obat. Kita minum obat, kita enggak suka minum obat. Kenapa? Pahit, ya kan? Tapi kita tetap minum juga karena ada sesuatu yang kita inginkan di baliknya, yaitu kesembuhan. Iya. Jadi tidak bertentangan dengan logika. Allah menakdirkan sesuatu yang tidak Allah cintai, tidak bertentangan dengan logika, sejalan dengan logika kita. Nah, karena ada sesuatu yang Allah inginkan di baliknya, ini hikmah. Maka qaddaraha abasan, Allah tidak mentakdirkannya abas, sia-sia, tanpa ada maksud. Warattabal jazaa'a ala af'alihim, dan Allah menyediakan balasan atas perbuatan-perbuatan mereka. Allati yaf'alunaha, yang mereka lakukan, biikhtiyarihim, karena kehendak mereka. Wa lidzalika, dan karena itulah, al-majnunu, orang yang gila, wal ma'tuhu, orang idiot. Ya. Ada orang gila, ada orang idiot. Wal mukroh, orang yang dipaksa melakukan sesuatu. Wan na'in, orang yang tidur. La yu'akhadun, ya, mereka itu tidak mendapatkan hukuman jika mereka melakukan sesuatu, tidak tercatat sebagai suatu dosa. Li'annahum laysa indahum ikhtiyarun, karena mereka tidak memiliki pilihan. Wa laysa indahum aqlun, dan mereka tidak memiliki akal. Adapun orang yang tidur, yakni muaqqatan, akal orang yang tidur tidak berfungsi, ya, tidak permanen, ya, sementara, sifatnya sementara. Kalau dia tidur, akalnya enggak berfungsi. Ya, jadi di sini yang disebutkan di sini ada yang permanen, ada pula yang bersifat sementara. Yang jelas, laisa indahum aqlu, mereka tidak memiliki akal. Orang yang tidur, ketika dia tidur, akalnya tidak berfungsi. Bukan berarti akalnya hilang sama sekali ya. Jadi penafian akal di sini untuk an-na'im mu'aqqatan, bersifat sementara maksudnya. Mahma fa'ala la yu'aqab. Mahma fa'ala, apapun yang mereka lakukan maka tidak dihukum, tidak dicatat sebagai suatu dosa. Faman atahallahu al-aqla wa at-tafkir, maka barang siapa yang Allah berikan akal dan pikiran, walam yakun mukrohan ala fi'ilih, dan tidak terpaksa melakukan perbuatannya, fa innahu yu'akhadh, maka dia akan mendapatkan hukuman, perbuatannya ditulis sebagai suatu dosa. Mengapa? Li'annahu aqdama 'ala syarri bi-ikhtiyari, karena dia melakukan kejelekan dengan pilihannya. Kemudian Syekh mencontohkan fazzani yazni bi-ikhtiyari, orang yang berzina dia berzina dengan pilihannya. Wa tariku shalah yatrukuha bi-ikhtiyari, orang yang meninggalkan salat dia meninggalkannya dengan pilihannya. Wa indahul qudrah annahu yaqumu wa yusalli, dan dia memiliki kemampuan menegakkan salat, mengerjakan salat. Punya kemampuan, punya pilihan. Ya. Potensi-potensi itu semua ada pada diri. Wa zani aidan buyyana lahu anna az-zina haram. Orang yang berzina juga telah dijelaskan bahwa zina itu haram, wa awaqibahu wakhima, dan akibatnya jelek. Dia sudah tahu. Wa rattaballahu 'ala az-zina haddan radian, dan Allah menerapkan atas dosa zina, atas pelanggaran zina, haddan radian. Ya, hukuman had yang mencegah orang lain berzina. Ya, jika dia muhsan maka dilempar dengan batu sampai mati. Itu radian, itu akan memberikan efek jerah kepada pelakunya dan memberikan peringatan, radian, peringatan kepada orang lain agar tidak melakukannya. Wa arsala rusulah, dan juga alasan yang lain, argumentasi yang lain, dan Allah telah mengutus para rasul tanha anil syirki wal kufri, melarang dari kesyirikan dan kekufuran. Fa kaifa yahtajuna 'ala Allahi jalla wa ala, lalu bagaimana kemudian mereka berhujjah kepada Allah, 'ala ma'asihim, atas maksiat-maksiat mereka, wa kufrihim, dan kekufuran mereka, wa syirkihim wa dalalihim, kesyirikan dan kesesatan mereka. Ya, ini kan hujjah yang tidak bisa diterima. Wa hum laysa lahum hujjatun 'ala Allah, dan mereka tidak memiliki argumentasi hujjah atas Allah. Wa innamal hujjatu lillah, dan hanyalah sungguhnya hujjah itu lillahi 'alaihim, milik Allah atas mereka. Dalam ayat Allah mengatakan qul falillahi hujjatul baligh, katakanlah bahwa milik Allah lah hujjah yang kuat itu. Nah, ini sekian argumentasi yang membantahkan, mementahkan, ya, naam hujjah mereka dengan takdir dalam melakukan maksiat. Kemudian Syekh menutup penjelasan ini dengan mengatakan fala yajuzul ihtijaju bil qadari illa 'alal masa'ibi. Maka tidak boleh berhujjah dengan takdir kecuali atas musibah-musibah. Idza asabaka musibatun, apabila suatu musibah menimpamu, fala tajza', maka kamu jangan mengeluh. Wa qul hadza qadarullah, ini adalah takdir Allah. Ya. Ini yang semestinya kita ucapkan. Ketika mendapat musibah, kita berhujjah dengan takdir. Hadza qadarullah. Ya. Wa ma syaa'a fa'al, dan apa yang Allah kehendaki, fa'ala, Allah melakukannya. Naam. Qadarullah. ya, tidak ditasydid ya. Sudah pernah kita tambih juga sebelumnya sebagian ikhwah ya, kalau mengatakan qadarullah, mengatakannya qadarullah itu salah. Qadarullah itu benar. Kalau mau ditasydid dalnya, ro-nya di fathah ala annahu fi'il madhi. Qadarullah, qaddara yuqaddiru taqdiran. Antum sudah tahu apanya? Sarafnya ya. Qaddara, kalau qadaru, qadaru ini apa? Qadarullah mudhaf mudhaf ilaih. Jangan ditasydid qaddarullah. Qadaru mudhaf lafdzul jalalah mudhaf ilaih. Qadarullah. Paham ini? Nanti salah makna. Salah mabna, salah makna. Bangunan katanya salah, maknanya ikut salah. Gimana mengucapkannya? Qadarullah. Ro-nya di dhamma, maka dalnya jangan ditasydid. Jika mentasydid dalnya, ro-nya di fathah. Qadarullah. Wa masya'a fa'al. Jadi ucapkan itu jika mendapatkan musibah, wa tasbir, dan hendaknya kamu bersabar, wa tahtasib, dan mengharap pahala. Amal ma'asiyah, adapun maksiat, fala yuhtaju alaiha bil qadar, tidak boleh berhujjah dengan takdir melakukan maksiat. Bal alal asi an yatuba ila Allah. Lalu kewajiban orang yang bermaksiat apa? Bertaubat kepada Allah, bukan mengatakan qadarullah, bukan berhujjah dengan takdir ketika melakukan maksiat, tapi bertobat, itu kewajibannya. Wa yatajannabal ma'asiyah, kemudian dia meninggalkan maksiat setelah bertobat, wasyurur, dan kejelekan-kejelekan. Taubatan nasuha. Fal ihtijaju bil qadari, maka berhujjah, berargumen dengan takdir ala fi'lil ma'asi, dalam melakukan maksiat-maksiat, huwa fi'lul jahiliyah, itu merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah, karakter orang-orang jahiliyah yang harus kita tinggalkan. Nah, itu masalah 44. Al-ihtijaju ala Allahi bihi, yakni bil qadar, berhujjah atas Allah dengan takdir. Sekarang kita beralih ke masalah berikutnya, 45. Da'wahum at-tanaqudha baina syar'illahi wa qadari. Anggapan mereka bahwa antara syariat Allah dan takdirnya ada pertentangan. Ya, masih ada kaitannya dengan masalah sebelumnya. Masalah takdir. Sebelumnya mereka mengingkari takdir, juhud, al-qadar. Ya. Sekarang mereka menganggap ada pertentangan antara takdir dengan syariat. Qala mu'aradatu syar'illahi biqadarih, mempertentangkan syariat Allah dengan takdirnya. Kata Syekh Fauzan Hafizahullah menjelaskan masalah ini, qala syarh hadhihi almas'alatu aidan tata'allaqu bilqadar. Masalah ini juga terkait dengan takdir, yanna hunaka man yu'ariduna syar'allahi biqadarih. Karena di sana ada orang-orang yang mempertentangkan syariat Allah dengan takdirnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, kaifa yaqdirullahu al-kufra wal imana thumma yusyri'u li ibadihi syara'i'a wal awamira wan nawahi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kekufuran dan keimanan, kemudian Allah mensyariatkan bagi hamba-hambanya syariat-syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan, ma'a annaha la fa'idata minha. Ya. Bersamaan dengan itu berarti tidak ada faedahnya. Tidak ada faedah perintah dan larangan itu, idza kanatil umuru maqdiyatan, apabila segala sesuatunya telah ditentukan, wa muqaddaratan, dan telah ditetapkan. Ini ucapan mereka. Fa inna nasa ya'tamiduna 'alal qadar. Kata mereka, kalau begitu orang-orang akan bergantung dengan takdir. Tidak ada gunanya perintah dan larangan, aturan-aturan syariat, tidak ada lagi gunanya jika semuanya sudah ditakdirkan, ditentukan. Ini kerancuannya, ini syubhatnya. Kata Syekh Fauzan, wa hadhihi min akhtar masail jahiliyah, dan ini termasuk masalah jahiliyah yang paling berbahaya. Ya. Wa itba'uha kullu man salaka hadzal maslak ila yaumil qiyamah. Dan setiap orang yang menempuh maslak ini, menempuh jalan ini, akan mengikutinya sampai hari kiamat. Siapa yang dimaksud? Mimman yaz'umuna anna baina syar'i wal qadari mu'arabatan. Dari kalangan orang-orang yang menyangka bahwa antara syariat dan takdir ada pertentangan. Wa hadza madhhabun batilun, kata Syekh. Dan ini merupakan mazhab yang batil. Nah, jadi tidak ada pertentangan antara syariat dan takdir. Abada, selamanya. Kata Syekh, fala mu'aradata baina syar'i wal qadari abadan, fa Allahu qaddara syirka wal ma'asi wal kufra wa naha 'an dzalik. Allah telah menakdirkan kesyirikan dan maksiat serta kekufuran, serta Allah melarang melakukannya. Syara'al imana wal istiqamata was shalah, dan Allah telah mensyariatkan iman, istiqamah dan as-shalah. Ya, hal-hal yang baik. Wala mu'aradata bainahuma, dan tidak ada pertentangan antara keduanya. Bagaimana maksudnya tidak ada mu'aradah? Syekh menjelaskan, li'anna al-ibadah humul ladina yaf'aluna hadhihi al-af'al, karena hamba-hamba mereka lah yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, bikhtiarihim wa iradatihim wa masyiatihim, dengan kehendak mereka, dengan pilihan mereka, kehendak mereka dan masyiah mereka. Ya, mereka lah yang melakukannya dengan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Hal fi'lu mansubun ilaihim, sehingga fi'il itu, ya, perbuatan itu disandarkan kepada mereka. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha ar-rama. Iya. Wa ma ramaita idz ramaita. Tidaklah kamu memanah ketika kamu memanah. Kan disandarkan. Nah, perbuatan memanah, menembak sasaran kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Walakinallaha rama, akan tetapi Allah lah ya rama, yakni Allah yang memberikan taufik. Ya, Allah yang memberikan pertolongan sehingga bidikan itu tepat sasaran. Tapi yang melempar, melontar panah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Allah subhanahu wa taala. Allah yang memberikan taufik. Jadi fi'il mansub sandarkan kepada para hamba, karena mereka lah yang melakukannya langsung. Walidzalika yu'aqabuna 'alal ma'asi, dan karena itulah mereka dihukum atas maksiat-maksiat yang dilakukan. Wa yathabuna 'ala ta'ati, dan mereka mendapatkan pahala atas ketaatan yang mereka lakukan. Wa in kanat muqaddaratan minallahi subhanahu wa ta'ala, walaupun semua itu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahum innama yujazawna ala af'alihim, maka mereka mendapatkan balasan berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka. La alal qadar, bukan karena takdir. Ini yang harus difahami. Ya, pahala dari kebaikan, ketaatan yang dilakukan itu karena, ya, perbuatan mereka melakukan ketaatan. Hukuman dosa yang dilakukan karena maksiat itu karena perbuatan mereka melakukan kemaksiatan itu. Nah, kemudian kata Syekh Fauzan melanjutkan, walamma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ashabi dan tatkala Nabi menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya, waqala dan mengatakan, ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun minal jannati aw an-nar. Tidak seorang pun di antara kalian melainkan tempat duduknya telah maklum, ya, telah diketahui, telah ditentukan apakah di dalam surga ataukah di dalam neraka. Kita semua ini sudah ditentukan tempat kembalinya nanti, neraka atau surga. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ala natakilu ala kitabina wa natrukul amal, mengapa kita tidak bersandar kepada ketentuan yang telah ditentukan kepada kami dan kita meninggalkan beramal jika memang demikian keadaannya. Nabi menjelaskan, i'malu, tetaplah beramal. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kemudian meninggalkan amalan dan bersandar kepada takdir. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang mendapatkan kemudahan untuk menempuh sesuatu yang dia diciptakan untuknya. Jadi tetap beramal. Nah, orang yang ditakdirkan akan masuk ke dalam surga akan dimudahkan jalannya. Orang yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka juga akan dibukakan sebab-sebabnya sehingga dia melakukannya. Nah, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayatnya, fa amma man a'ta wa taqa, maka barang siapa yang memberikan, yakni bersedekah, wa taqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan membenarkan al husna, yakni balasan yang baik, yakni al jannah, fa sanuyassiruhu lil yusra, maka kelak kami akan memudahkan dia untuk menempuh jalan yang mudah. Wa man bakhila wastaghna, dan adapun orang yang bakhil tidak mau bersedekah, wastaghna dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan pahala yang baik yaitu surga, fasayassiruhu lil usra, dan kami akan mudahkan, maka kami akan mudahkan jalannya untuk menempuh kesulitan. Nah, jadi tugas kita, kata Syekh, fal abdu ya'malu min janibihi al khair, maka seorang hamba, ya, dia mengupayakan untuk dirinya kebaikan, wa yatajannabu syarr, dan meninggalkan kejelekan. Wa ammal qadaru, adapun takdir, fahuwa sirrullah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah rahasia Allah. Kita tidak usah membahasnya, ya, tidak usah membahasnya dalam-dalam. La tabahat fi, kata Syekh, tidak usah dibahas. Yang penting kita fokus beramal. Li'annahu la ya'nika, karena pembahasanmu secara mendalam terhadap takdir itu tidak akan bermanfaat kepadamu. Walan tasila ila natijatin, dan engkau tidak akan sampai kepada natijah, hasil yang diinginkan. Percuma, ya. Kita fokus beramal. Tidak usah berpikiran, kan sudah ditakdirkan, ngapain beramal, kita bersandar saja kepada takdir kita. Jangan. Itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengetahui takdir Allah kecuali setelah terjadinya. Betul tidak? Jadi perhatian kita yang penting beramal. Masalah takdir serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala waqad talakhasa min hadhihi al-masail, kemudian beliau memberikan kesimpulan di sini, anna nasa fil qadari, bahwa manusia itu terkait dengan pembahasan takdir, ma'asyari, takdir dikaitkan dengan syariat, in qasamu ila arba'ati aqsam, mereka terbagi menjadi empat bagian. Ya, ini pembagian manusia secara umum kaitannya dengan takdir dan syariat. Al-qismul awal, yang pertama, man yuthbitul qadar, orang-orang yang menetapkan takdir, wa yanfi syar'ah, dan menafikan syariat. Jadi dia hanya menetapkan takdir dan menetapkannya secara berlebihan Di sisi yang lain mereka menafikan syariat. Siapa mereka? Wahumul Jabariyah, yaitu kaum Jabariyah. Ya. Yang meyakini bahwa kita terpaksa melakukan perbuatan yang kita lakukan. Ya. Kata mereka, manusia itu ketika beramal layaknya seperti jenazah di hadapan ghosili, orang yang memandikannya. Layaknya bulu arisyafi mahabirrih yang diterbangkan oleh angin. Nah, itu Jabariyah. Oke, sebutkani. Yang kedua, man yasbutu syara'a, orang-orang yang menetapkan syariat, wayan fil qadar, tetapi menafikan takdir. Wahumul qadariyah, yaitu kaum qadariyah. Ya, kaum qadariyah. Nah, menafikan takdir, mengatakan setiap manusia menciptakan perbuatan dirinya masing-masing. Baik, ini juga sesat sebagaimana yang pertama juga sesat. Yang ketiga, man yusbitu syar'a wal qadar, orang-orang yang menetapkan syariat dan takdir. Wa yaz'umu anna bainahuma tanaqudan, dan menyangka bahwa antara keduanya ada pertentangan. Wa humul musyrikun, yaitu kaum musyrikun, orang-orang jahiliyah yang sudah kita bahas, ya. Kata mereka, walau sya'allahu ma'abdana, walau sya'allahu ma'asyokna, wala aba'una, dan seterusnya. Fayyid menetapkan syariat dan takdir, tetapi menyangka bahwa antara keduanya ada pertentangan. Orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah. Al-Qismur Rabi', yang keempat, man yuthbitu syara'a wal qadara, orang-orang yang menetapkan syariat dan takdir, wa yanfi anhuma tanaqud, dan menafikan adanya pertentangan antara keduanya. Tidak ada pertentangan antara syariat dan takdir. Siapa mereka? Wahum ahlus sunnah wal jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kesimpulannya ada empat jenis manusia, ya, dalam menyikapi, dalam mengkompromikan antara syariat dengan takdir. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlul Jahiliyah, kaum musyrikin, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, selesai masalah 45. Masih ada waktu, kita beralih ke masalah 46. Jam berapa masuk waktu? Pangkep kemarin jam 7.15. Di sini jam berapa? Jam berapa, Bosman? Jam 18. Baik, masih 18 menit lagi kita bisa dapat satu masalah. Nisbatuhum al-hawaritha ila dahri hum sabbatuhum lah, menyandarkan segala kejadian kepada masa dan mencela masa. Kata penulis rahimahullah, al-mas'alah as-sadisatu wal arba'un, masalah 46, masabatu dahri, mencela masa. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jathiyah ayat 24, wa ma yuhlikuna illa dahab, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Qala Syekh Fauzan asy-syarhu, alladzina yansubuna al-hawaditha ila dahri humud dahriyah, orang-orang yang menyandarkan al-hawadith, segala kejadian, kepada masa, mereka disebut dengan kaum dahriyah. Ya, kaum dahriyah, nisbatan ila dahar. Wadhalika, mengapa mereka dinamakan dahriyah? Kata Syekh, wadhalika annahum idha halla bihim makruhun, yang demikian itu karena mereka apabila mereka ditimpa makruh, musibah, bencana, suatu yang tidak disenangi, fa innahum yansubunahu ila dahri, maka mereka sandarkan kepada masa. Yadhumuna ad-dahra min ajli dhalik, mereka mencela masa karena itu. Lalu sikap kita yang wajib sebenarnya bagaimana? Kata Syekh, wal wajibu antun sabal asya'u ilal khaliqi subhanahu wa ta'ala, yang wajib adalah menyandarkan segala sesuatu kepada al-khaliq, sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya terjadi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkannya, menghendakinya, menciptakannya, al-khaliq. Ya, Sang Pencipta, Yang Maha Mencipta, Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya demikian, bukan justru mengkambing hitamkan siapa? Masa. Ya kan? Sekarang lagi musim hujan. Wah, hujan terus. Dia celah masa musim hujan. Hujan lagi hujan. Ya, dengan nada celaan. Yang wajib serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita mendapatkan sesuatu yang makruh, yang tidak kita senangi, jangan mencela. Karena masa itu mudabbar, diatur, ada yang mengaturnya. Ya, bukan dia sendiri yang bertindak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Maka mencela masa, tempat terjadinya segala kejadian, sama dengan mencela Allah Azza wa Jalla yang mengaturnya. Jika mencela masa dan memaksudkannya mencela Allah, itu kufur. Ya, kekafiran. Nah, namun jika mencela masa bukan memaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perbuatan yang haram. Ya, karena itu ya mengganggu, menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mimbabil akhbar, bukan nada celaan, tidak masalah. Siang ini panas ya. Wah, keringat nih. Dia mengkhabarkan. Bukan nada celaan. Ini lagi panas, nyalakan AC. Ya, kalau punya AC ya. Nyalakan kipas angin. Mimbabil akhbar, jadi butuh rincian ya dalam permasalahan ini. Nah, itu disebutkan oleh Syekh Husaini dalam Al-Qaul Al-Mufid Syarh Kitab Tauhid. Tapi kita lanjut di sini. Wadahru innama huwa waktun makhlukun. Dan masa itu ya innama huwa waktun. Dia hanyalah waktu, tempat terjadinya segala sesuatu. Makhluk diciptakan. Makhlukun min makhlukatillah. Salah satu di antara makhluk-makhluk Allah. Laisa indahu tasarruf. Dia tidak memiliki tasarruf, dia tidak memiliki hak untuk mengatur. Dia diatur. Baik. Jadi ini hakikatnya. Kalau kita sudah mengetahui hakikatnya, nah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari orang-orang yang menyandarkan kejadian-kejadian kepada ad-dahr. Waqad ankara Allah Subhanahu wa Ta'ala ala man yusnidu al-hawadits ila dahri biqauli ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya, Allah menukil, menyebutkan tentang ucapan mereka. Mereka mengatakan, tidaklah ini melainkan kehidupan kita di dunia. Namutu wa nahya, ada yang hidup, ada yang mati. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Nah, Allah mencela ini, kenapa? Li'anna hadza inkaru lil akhirah. Karena ini sama saja sebagai bentuk pengingkaran terhadap akhirat. Wa inkarun lil ba'tsi, pengingkaran terhadap kebangkitan. Ya. Ini makna ucapan mereka. Namutu wa nahya, yakni yamutu nasun wa yahya nasun, ada yang mati, ada juga yang hidup. Ada yang mati, ada yang hidup. Ya. Masa yang membuat kita binasa, proses alam. Ya, tidak ada hari kebangkitan. Wa yaquluna rahimun tadfa'u ardun tablau. Ini ungkapan mereka. Ya, rahimun tadfa, rahim mengeluarkan isinya. Ya, ada yang lahir, bayi yang lahir, wa ardun tablau, dan bumi menelan. Yakni mayit yang dikuburkan di dalamnya. Nah, mereka mengatakan hadi tabi'atul hayah. Ini adalah tabiat kehidupan. Hanya tabiat kehidupan, tidak ada ajal. Ya, ini kata mereka. Wa may yuhlikuna illa dah. Yang subuh dan halaka illa dah. Mereka menyandarkan ya kematian itu kepada masa. Fasababul mauti indahum mururul layali wal ayyam. Di sisi kaum Dahriyah, sebab kematian adalah berlalunya siang dan malam, berlalunya waktu. Hanya itu saja. Walaysa hunaka ajalun muqaddar. Kata mereka, keyakinan mereka, di sana tidak ada ajal yang sudah ditentukan, enggak ada itu. Ya. Ada yang mati, ada yang lahir. Itu semua proses alam. Ya. Berlalunya waktu siang dan malam berganti. Tidak ada ajal tertentu yang ditentukan. Ini kekufuran mereka. Wala hunaka malakun yaqbidul arwah inda intihai ajaliha. Dan kata mereka di sana tidak ada malaikat yang mencabut arwah ketika sudah habis ajalnya, enggak ada itu. Ini keyakinan orang-orang dari sementara kita, ya, kita kaum muslimin meyakini sebaliknya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal-ajal mereka sudah datang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, walaupun sesaat, tidak bisa. Semua muqaddar, semua sudah ditentukan. Baik. Nah, ini sekilas tentang kaum Dahriyah. Lalu bagaimana dengan akhlak perangai mereka mencela masa? Kata Syekh Fauzan hafizahullah, waqad nahana nabiyyu an sabbi dahri. Dan Nabi telah melarang mencela masa. Faqala, lalu mengatakan, la tasubbu dahra, janganlah kalian mencela masa. Fa innallaha huwa dahru, karena sesungguhnya Allah dialah ad-dahru. Ya, di sini secara zahir, ya, yang nampak di sini, ya, dahru termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diyakini oleh Ibnu Hazm dan yang sejalan dengannya. Tetapi na'am, yang benar bukan di antara Asmaul Husna karena tidak memenuhi kriteria, ya, dari kaidah-kaidah penetapan nama-nama Allah, yaitu husna. Nah, fa innallaha huwa dahru. Pada hadis yang lain akan disebutkan, yakni Allah yang membolak-balikkan masa itu. Baik. Yani annallaha khaliqud dahr. Maksudnya adalah Allah yang menciptakan masa. Wa anna ma yajri fid dahri huwa bi taqdirillah. Dan bahwa apa saja yang terjadi dalam masa itu, huwa bi taqdirillah, itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan riwayat yang lain, hadis qudsi, Allah mengatakan, yu'zini ibnu Adam. Ibnu Adam telah menyakitiku. Yasubbu dahra, dia mencela masa, wa ana dahru, sementara akulah yang menciptakan masa, biyadiyal amru, di tanganku segala urusan, uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Nah, jadi masa itu tidak memiliki tasarruf, dia diatur, ya, sehingga tidak layak, tidak pantas, dan tidak boleh bagi kita mencelanya. Fa idza sababta dahra, maka apabila engkau mencela masa, faqad sababta khaliqad dahr, berarti engkau telah mencela yang menciptakan masa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mimma yu'dhi Rabba Subhanahu wa taala, dan ini, celaan ini termasuk yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini penetapan bahwa Allah itu tersakiti, tetapi tidak sama dengan keadaan makhluk. Jika makhluk ketika tersakiti ya tadarrar bihi, dia mendapatkan mudarat dengan itu, adapun Allah tidak sama sekali, ya. Jadi ini kaidah dalam penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan secara lafaz, ya, maknanya jelas, adapun hakikatnya bagaimana Allah tersakiti, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang jelas kita meyakini berbeda dengan makhluk, makhluk mendapatkan madarat dengan aziyah, gangguan itu. Adapun Allah tidak. Nah, mengapa ini dikatakan mengganggu dan menyakiti Allah? Li'anna dhamma yaqa'u 'ala Allah. Karena celaan itu jatuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Li'annahu huwa musarriful umur. Karena Allah lah yang mengatur segala urusan, wa muqaddirul ajali wal masaibi wa kulli syai'. Dan Allah lah yang menentukan ajal, musibah-musibah dan segala sesuatu. Wa madahru fa innahu zamanun makhluqun lillah. Adapun masa, maka dia zaman makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu 'alal muslimin. Kemudian Syekh menutup penjelasannya dengan mengatakan wajib atas kaum muslimin an yatajannabu hadza, menjauhi perkara ini, yaitu mencela masa. Jadi perhatikan thalabatul ilm, para thullab, jangan sampai terlontar dari lisannya mencela masa. Ya, jangan. Terima. Ya, apa adanya. Musim hujan kita bersabar. Mencuci, menjemur berhari-hari enggak kering, ya sabar. Kita usah mencela masa. Ini lagi musim hujan lagi, menggerutu enggak boleh. Ya, jangan mencela masa. Nah, wajib menjauhi hal seperti ini. Wa idza asabahum syai'un, jika mereka ditimpa sesuatu, ya, fa innahum yuhasibuna anfusahum, maka hendaknya mereka mengevaluasi, ya, diri mereka. Wa ya'tarifuna bidzunubihim, dan hendaknya mereka mengakui dosa-dosa mereka. Jadi musibah yang menimpa kita itu bukan kesalahan masa, tapi kesalahan diri kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka itu disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Jadi jangan salahkan masa, jangan mengkambing hitamkan masa, salahkan diri sendiri. Ya, ketika mendapat musibah. Fayam bagian yazummal insanu nafsah wayalumahu, hendaknya ketika hal itu terjadi, dia seorang itu mencela dirinya. Wala yadhumma dahra, dan jangan dia mencela masa. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilahuna jazakumullahu khairan. Tafadhal, barakallahu fiikum.